masih merasa tak lengkap. Bagaimana negeri ini mau bersih? Rasa aman masih tersisa. Makanan masih ada. Kepercayaan itu yang justru jadi masalah. Karena terlalu sulit untuk mempercayai para pejabat tinggi yang ada. Ucapan mereka selalu berbeda dengan kenyataan yang ada. Sulit untuk percaya pada pengusaha yang selalu berkata membela yang bawah, tapi dalam kenyataan tak demikian. Tapi lebih ironis lagi, semakin sulit pula mempercayai rakyat kebanyakan, karena semua sudah terbiasa tertipu sehingga marah dan menipu. Oh, ironis, itulah keadaannya. Rasa percaya tak lagi tersisa. Curiga berkembang menjadi wujud yang nyata. Merusak karena tak percaya itu menjadi biasa. Sementara hukum tak tampak wujudnya, kecuali ada tumpukan kekuatan dari apa yang bernama uang yang hadir di sana. Makin hari tentu saja rasa curiga makin menjadi-jadi. Ini mengerikan. Tapi apa yang mau dikatakan? Karena pejabat tinggi tak mampu untuk mendemonstrasi apa yang namanya hidup yang bisa dipercaya. Kalau pemimpin partai juga menjadi pelaksana negara, pejabat tinggi, bagaimana mau bersih? Bagaimana mau murni? Tentu saja ada tersisa konflik batin dan kepentingan yang ada di sana. Tak bisa dihindari, sekalipun ada ribuan argumentasi untuk membantah. Saya bisa membedakan kapan saya pemimpin partai atau kapan saya pejabat tinggi. Katakan itu 1000 kali, maka percayalah Anda semakin dicurigai. Maka jangan marah kalau rakyat tak bisa percaya dan akhirnya juga tak bisa dipercaya. Karena amuk, amarah, rasa dipermainkan muncul sangat menakutkan. Pengusaha bermain tak jujur karena biasa diperlakukan juga tak jujur. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Kekacauan timbul. Kalau sudah begini, siapa pemimpin? Kekuasaan semua mau. Untuk menenteramkan, menciptakan perdamaian, siapa di depan? Sebuah pertanyaan yang perlu pertanggungjawaban. Bersama saya, Bigman Sirait.